tentang fenomena hijrah, ya. Artinya sekarang ada istilah hijrah, ya. Orang-orang selebritis hijrah, artinya pindah dari dunia mereka ke yang Islami. Masalah tentu kalau dalam perincian, ya, perincian ya kita mesti melihat juga secara rinci, ya, bagi orang per orang. Secara global, bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat, lebih disukai iblis daripada maksiat. Ini garis besarnya, ya, garis besarnya begitu, bahwa bid'ah, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'asiyah. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Ini garis besarnya. Namun kalau di perinciannya, sekarang bab maksiat, ya, maksiat-maksiat di zaman sekarang ini kadang kita juga dalam kondisi ketar-ketir. Ya. Bagaimana? Bisa jadi sudah antara Islam dan kufur maksiatnya itu. Ya. Karena sekarang ada orang-orang yang maksiat dan misalnya istihza terhadap Islam. Banyak orang yang maksiat kemudian istihza kepada mengolok-olok ajaran Islam. Ini bukan maksiat biasa, ini sudah kekafiran, ya, secara perbuatan sudah kekafiran. Ya. Ada pula mungkin sebagian yang jatuh dalam maksiat dan menganggap halal maksiat itu. Ini juga kekafiran. Dan fenomena zaman sekarang ini bab orang menggampangkan Islam, terutama dengan apalagi tersebarnya paham-paham liberal, ini sangat mengkhawatirkan. Sehingga untuk dalam perinciannya fulan mending daripada seperti itu. Nah, kita perlu mempelajari, bisa mending bisa tidak, ya kan? Tergantung. Jadi tadi seperti saya katakan secara global bahwa bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Namun ya untuk perincian tentang seseorang, ya, mana yang lebih baik atau mana yang lebih mending ketika dia masih seperti itu, ya, dalam dunianya yang maksiat atau ketika dia pindah kepada kelompok yang menyimpang kaum muslimin, nah, perlu di perinci, ya, dan itu perlu kajian, ya, untuk tiap orangnya tidak mudah untuk kita pastikan.